wajahmu pasti. Walau kita pernah saling mencintai, aku juga kasih hanya sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Pak laki dong, Pak laki, Pak New Mozeda RBM Rela Berudang. Ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih. Walau kita jangan sampai. kasih.